السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-42. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Terakhir ma'asyiral muslimin, sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan masalah tayammum. Muallif rahimahullahu taala berkata, wa in wudi'a bila tuhrin wajaba an-naz'. Ini masih kaitan dengan orang yang di tubuhnya ada luka. Tentunya diperbolehkan baginya untuk membalut luka tersebut dengan kain. Hanya saja, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebelum dia meletakkan kain, kain perban atau kain kasa dan lain sebagainya, sebelum dia meletakkan kain di atas bagian yang luka, wajib atasnya berwudu. Ya, berwudu sebagaimana wudu akan sholat. Dalilnya adalah kias terhadap hukum al-mashu al-khuffain, yaitu mengusap kedua sepatu. Ini sudah berlalu. Di mana sudah kita kaji dalam syariat Islam, seorang yang mukim, mukim artinya dia tidak musafir, dia boleh untuk tidak melepaskan sepatunya. Lalu seandainya dia batal wudu dikarenakan hadas kecil, dia berwudu seperti biasa. Ketika sampai di bagian kaki, dia tidak perlu melepaskan sepatunya, akan tetapi dia cukup mengusap bagian atas sepatu. Tentunya ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia memakai sepatu tersebut, dia sudah berwudu dengan sempurna. Dia berwudu dengan sempurna. Kalau dia sudah berwudu dengan sempurna, maka dia bisa mengusap sepatunya ketika berwudu bagi orang yang mukim sehari semalam. Bagi musafir 3 hari 3 malam. Itu sudah kita kaji. Maka sebagaimana berlaku di dalam hukum mengusap sepatu, berlaku juga di dalam hukum mengusap perban. Mengusap kain yang membalut bagian tubuh yang luka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kata beliau, wa in wudi'a bila tuhrin wajaba an-naz'. Seandainya seseorang meletakkan perban, meletakkan kain yang membalut luka dalam kondisi dia belum bersuci, maka dalam kondisi tersebut wajib an-naz'u, dia wajib melepaskan kain tersebut. Artinya dia lepas dulu kainnya, baru dia berwudu, setelah itu baru dia balut, ya. Karena kebolehan dia mengusap adalah ketika dia telah berwudu, baru dia boleh mengusap. Fa in khafa, jika dia khawatir, artinya kalau dia buka akan berbahaya, fa'ala ma taqaddama wa huwa athim, maka dia melakukan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dia membasuh bagian tubuh yang sehat, ya, membasuh bagian tubuh yang sehat, lalu ketika bagian luka dia cukup misalnya mengusap, setelah itu baru dia tayamum. Kalau memang sudah diperban misalnya, dia mengusap dan dia tayamum. Tentunya masih ingat ya hadisnya, hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita, satu ketika kami melakukan perjalanan, lalu ada salah seorang dari kami yang kepalanya terluka. Di pagi hari dia berada dalam kondisi junub, yaitu hadas besar yang mengharuskan dia mandi. Tetapi dia menjadi bingung, karena kalau dia mandi, dia khawatir terjadi sesuatu. Maka dia pun bertanya kepada kawan-kawannya, menurut kalian ini saya bagaimana ini? Apakah saya tetap wajib mandi? Ataukah bisa tayamum? Akhirnya kawan-kawannya berkata, ya tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, kalau masih bisa pakai air ya mandi. Akhirnya dia mandi, lalu meninggal. Mandi, lalu meninggal. Sesampainya kepada Nabi diceritakan, ya Rasulullah, telah terjadi peristiwa begini-begini. Seseorang kepalanya terluka, dia bertanya kepada kawan-kawannya, apakah dia boleh tayamum? Kawan-kawannya berkata, tidak boleh, harus mandi. Lalu dia mandi, lalu dia meninggal. Maka Rasulullah berkata, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang itu dengan fatwa yang salah, ya, berkata tanpa ilmu. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, innama yakfihi ayyatayammama wa ya'siru au yu'sibu ala jurhihi hirqah. Padahal cukup bagi dia tayammum dan bagian yang luka tersebut cukup dia ditempel kain, dibasahi sedikit, diusap sedikit, ya. Summa yamsahu 'alaiha, ya, kemudian diusap bagian yang luka tersebut, kalau sudah diletakkan apa kain atau apa perban, wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Setelah itu dia membasuh seluruh bagian tubuhnya yang sehat. Jadi kalau kita perhatikan ada tiga hal. Yang pertama adalah, kalau ini konteksnya mandi, membasahi, meratakan air ke seluruh tubuh yang sehat, ya, ini yang pertama. Yang kedua, mengusap bagian tubuh yang diperban karena luka, diusap bagian atasnya. Yang ketiga, tayamum. Kok tayamum? Ah, iya, karena bagian pertama itu perintah Nabi begitu. Yang kedua, kenapa kalau tangan yang luka yang sudah diusap air tetap saja harus tayamum walaupun sudah diusap? Ya karena tangan itu bukan diusap, tetapi dibasuh. Lalu kenapa diusap? Ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Nabi. Karena Nabi berkata, yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jurhihi khirqah. Cukup baginya tayammum, kemudian dia meneteskan air atau mengikatkan kain di bagian yang luka, kemudian dia usap air di bagian yang luka, wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Setelah itu dia membasuh bagian tubuh yang sehat. Jadi tiga, bagian tubuh yang sehat itu diratakan air kepadanya. Bagian yang diperban diusap. Apakah tetap wajib tayammum? Kalau itu adalah bagian dari anggota tayammum, maka dia wajib. Maka dia wajib. Lalu bagaimana jika, dia wajib tayammum kalau itu adalah bagian yang wajib dibasuh ketika mandi, bukan wajib dalam tayammum? Ini agak sedikit agak sedikit barangkali terdengar rumit, padahal sederhana. Ya, jadi Nabi mengomentari peristiwa. Apa peristiwa itu? Seorang yang meninggal setelah mandi. Kok bisa dia meninggal setelah dia mandi? Iya, karena sebelum mandi dia kondisinya luka di kepala, lalu meninggal. Nabi marah. Lalu Nabi mengajarkan hal yang seharusnya dia lakukan. Tayammum, mengusap air ke luka yang sudah diperban. Yang ketiga, mandi alias meratakan air ke bagian yang sehat, yang tidak luka. Sederhana. Ya. Hanya saja para ulama memberikan penekanan bahwa ketika kita hendak meletakkan kain atau perban atau yang sejenis dengannya di bagian tubuh yang luka, wajib kita meletakkan kain tersebut dalam kondisi kita sudah bersuci dengan sempurna. Fa'in khafa, apabila seseorang yang terlanjur meletakkan perban di atas luka dalam kondisi dia belum berwudu, dia wajib melepaskannya. Tetapi kalau dia khawatir jika dia melepaskan kain tersebut ada bahaya yang mungkin terjadi, fa'ala ma taqaddam, maka dia melakukan apa yang barusan kita bahas, ya, mengusap, lalu tayammum, lalu dia mencuci bagian yang sehat. Wa huwa asim, ya, maka dia berdosa. Berdosa kenapa? Tadi karena dia meletakkan kain dalam kondisi dia belum berwudu, harusnya dia berwudu dulu. Wa yu'idu shalah, dan dia harus mengulang salat. Dia harus mengulang salat. Oleh karenanya mau tidak mau dilepas. Kenapa harus mengulang salat? Ya karena tadi dia meletakkan kain perban dalam kondisi belum suci. Sedangkan syaratnya mengusap itu adalah harus suci terlebih dahulu. Sebagaimana di hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian beliau berkata, wala yu'idu in wudi'a ala tuhrin walam yakun fi a'dha'i tayammum. Dan seseorang yang di bagian tubuhnya terluka, kemudian dia bersuci, lalu dia letakkan perban atau dia bungkus dengan kain misalnya, la yu'idu, orang itu tidak perlu mengulang salat, in wudi'a, apabila kain tersebut diletakkan di atas luka, ala tuhrin, dalam kondisi dia sudah suci. Walam yakun fi a'dha'i tayammum, dan tidak lukanya bukan di bagian tayammum. Karena kalau lukanya di bagian tayammum, kenapa harus diulang? Karena dia wudu tidak bisa, tayammum tidak bisa. Dua-duanya hilang. misalnya di perban dari sini ke sini. Ya. Ini kan ada dua tayamum. Opsi pilihannya adalah dia wudu atau tayamum. Sekarang dua-duanya tidak bisa. Wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Kata beliau, wala yu'idu in wudi'a ala tuhrin wa lam yakun fi a'dha'i tayammum. Apabila dia meletakkan perban di bagian luka dalam kondisi memang dia sudah suci, maka dia tidak perlu mengulang sholat karena dia sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Tetapi kalau luka tersebut di bagian tayammum, misalnya tangannya diperban sehingga tidak bisa tayammum, maka dia tetap wajib sholat dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti dilepas, dia wajib mengulang sholatnya. Wala man tayammama li maradin aw jurhin bila satirin. Dan tidak juga wajib mengulang kalau bagi orang yang tayammum dikarenakan sakit atau dikarenakan luka yang tidak memiliki pembatas. Tidak memiliki pembatas. Jadi dia terluka tapi dia tidak diikat. Artinya dia cukup membasahi dengan kain, ya, dan sebagai pengganti bagian yang tidak terkena air dia tayammum misalnya. Ini tidak perlu dia mengulang salat. Illa man bijur'ihi damun kathirun yukhafu min guslihi fayu'id. Kecuali kalau di lukanya ada darah yang sangat banyak yang dia khawatir kalau dia cuci akan berbahaya, maka dia wajib mengulang. Maksudnya mengulang sholatnya. Kemudian ma'asir al-muslimin rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, walau khafa min syiddatil bardi maradan mimma taqaddam. Seandainya seseorang khawatir dalam kondisi dingin yang luar biasa dia akan sakit kalau dia tetap berwudu atau kalau dia mandi misalnya. Walam yaqdir ala taskhinil ma'i wa tadfi'atu udun. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memanaskan air, misalnya tidak ada apinya, atau dia tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Pertanyaannya, boleh enggak dia tayammum? Itu pertanyaan. Berada dalam kondisi dingin, kalau dia tetap wudu atau mandi, dia khawatir celaka. Panaskan air, tidak ada alatnya. Hangatkan tubuh, mendekat ke api, tidak bisa juga, tidak ada apinya. Apakah boleh dia tayammum? Di mazhab Imam Syafi'i dikatakan tayammama wa aada. Dia boleh tayammum tetapi dia wajib mengulang sholat. Tayammum sholat, setelah itu kalau nanti sudah ada air atau sudah hangat dia wajib mengulang sholat. Kok seperti itu? Kok kesimpulannya seperti itu? Ya. Hal ini berdasarkan hadis, ya. Berdasarkan hadis. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat tidak perlu diqadha. Itu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Artinya kalau ada orang yang berada dalam kondisi sangat dingin dan dia khawatir kalau dia tetap wudu atau mandi dia celaka, lalu dia tayammum, lalu dia salat, ya sudah salatnya sah. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat kalau sebabnya adalah dingin yang parah, dia boleh saja tayammum, tetapi dia wajib mengulang. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridah. Aku pernah mimpi basah di malam yang sangat dingin. Tentunya kalau orang mimpi basah mengharuskan dia mandi. Fi ghazwati dzatis salasil. Di satu peperangan yang bernama dzatus salasil. Fa asfaqtu ini getasaltu an uhlik au iya an uhlika. Aku khawatir seandainya aku mandi aku akan celaka. Kata siapa? Kata sahabat Amr bin As. Fatayammamtu summa sallaitu bi ashabi as-subha. Maka saat itu aku tayammum. Setelah aku tayammum, aku salat bersama sahabat-sahabat yang lain. Mengimami salat ya, beliau jadi imam, para sahabat yang lain jadi makmum. Fadhukiru dzalika lin nabi. Hal itu diceritakan kepada Nabi. Apa yang diceritakan kepada Nabi? Bahwa sahabat ini dalam kondisi junub lalu tidak mandi dikarenakan suhu yang sangat dingin saat itu. Dia khawatir celaka. Maka mendengar kisah ini Nabi berkata, "Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub." Ini yang ingin kita garis bawahi. Sallaita bi ashabika wa anta junub. Apakah engkau salat bersama sahabat-sahabatmu dalam kondisi masih junub? Itu pertanyaan Nabi. Fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal iktisal. Kata Amr, maka aku sampaikan kepada Nabi apa sebenarnya yang menghalangiku untuk mandi. Kenapa aku tidak mandi? Aku sampaikan alasannya kepada Nabi. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah itu rahim, sayang kepada kalian. An-Nisa ayat 29. Fadhahika Rasulullah wa lam yakul syai'a. Maka saat itu Rasul tertawa dan tidak mengucapkan kalimat apapun. Hadis ini tidak ada perintah untuk mengqadha. Oleh karenanya Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat tidak perlu qadha. Tapi para ulama Syafi'iyah mengatakan wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Kenapa Nabi? Tapi kan Nabi tidak mengucapkan wajib qadha. Kemungkinan sahabat itu tahu bahwa dia wajib mengqadha. Karena dia tahu ya Nabi tidak perlu mengucapkannya. Lalu dari mana muncul kesimpulan wajib mengqadha? Kan Nabi tidak menyuruhnya mengqadha. Dari kalimat, "Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub." Dari kalimat itu. Engkau salat atas sahabat-sahabatmu dalam kondisi engkau masih junub. Ya. Walaupun ini masalah sekali lagi diperdebatkan oleh para ulama. Ya, antara yang mengatakan wajib mengulang dengan yang tidak mengatakan wajib mengulang. Yang mengatakan wajib mengulang, argumentasi mereka ya karena saat itu dia sholat dalam kondisi masih junub. Masih junub. Ya. Kenapa dia dianggap masih junub walaupun alasannya benar, apa itu alasannya? Karena takut dingin. Tapi Nabi berkata, kau masih junub. Secara otomatis dia wajib mengulang. Ya walaupun Nabi tidak mengatakan ulanglah, tapi secara otomatis tahu, karena Anda sholat dalam kondisi junub, ya Anda wajib mengulang. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Malik berkata, Abu Hanifah dan Ahmad berkata, ya tidak ada perintah mengqadha dalam teks hadis ini. Maka tidak ada kewajiban mengqadha bagi orang yang berada dalam kondisi sebagaimana yang barusan kita sebutkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata, "Waman faqada ma'an wa turaban." Dan apabila seseorang tidak mendapatkan air dan tanah. Masya Allah, air tidak ada, tanah tidak ada. Misalnya dia dikurung di dalam satu ruang isolasi, tertutup. Semuanya keramik, kaca, bening. Air tidak ada, turab, tanah tidak ada, debu tidak ada. Maka dalam kondisi ini kata beliau, wajib an yusalliya al-fardu wahdahu. Maka dia boleh mengerjakan salat fardu dalam kondisi tersebut. Walaupun tidak ada air, tidak ada debu, dia tetap wajib melaksanakan salat fardu. Kenapa kok salat? Kan tidak ada wudu, tidak ada tayamum. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ihtiraman lil waqt. Untuk menghormati waktu salat. Ihtiraman lil waqt, untuk menghormati waktu. Wa li annahu ma'murun bis shalah fil waqt. Karena dia diperintahkan untuk salat di waktu tersebut. Wa hadha huwa alladhi yastati'uhu. Dan itu yang bisa dia lakukan. Jadi seseorang itu diperintahkan untuk wudu. Kalau enggak ada wudu, tayamum. Lalu dia pun diperintahkan untuk salat. Dari tiga perintah ini, wudu, tayamum, salat, yang bisa dia lakukan cuma salat saja kata beliau. Karena air tidak ada, tayamum tidak ada. Apakah gara-gara tidak ada air, tidak ada tayamum, artinya sama sekali dia tidak salat? Enggak, dia tetap wajib salat ihtiraman lil waqt, untuk menghormati waktu salat tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kata beliau, wal maisuru la yaskutu bil ma'sur. Karena dia hanya bisa salat saja dan tidak bisa melakukan wudu dan tayamum, al maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur dikarenakan yang sulit. Yang bisa dikerjakan tidak gugur dikarenakan yang tidak bisa dikerjakan. Ya. Hanya saja. Ini penting diketahui. Hanya saja. Wa yu'idu idza wajadal ma'a. Dia wajib mengulang salat-salat yang dia kerjakan tanpa bersuci apabila dia nanti mendapatkan air atau mendapatkan tanah. Mendapatkan air atau mendapatkan tanah. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi sholatnya bukan sholat dalam kondisi yang normal. Kalau normal kan rukun syaratnya bersuci. Dia tidak ada. Tidak ada air, tidak ada debu. Kalau seandainya kejadian itu terjadi, dia tetap wajib sholat. Ihtiraman lil waqt. Sebagai bentuk menghormati waktu. Tapi kalau nanti dia setelah itu misalnya dua sehari kemudian dia menemukan air, maka dia wajib mengulang salat-salat yang dia telah kerjakan tanpa bersuci. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan masih tentang tayamum. Ternyata pembahasannya cukup panjang, yaitu tentang permasalahan wajibatuhu. Apa sih hal-hal yang wajib ketika tayamum? Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa wajibatuhu sab'ah." Hal-hal yang wajib ketika kita tayamum ada tujuh. Ada tujuh hal yang wajib. Yang pertama adalah an-niyatu. Ya an-niyah. Harus ada niat. Fayanwiya istibahata fardis salah. Seorang yang tayamum berniat. Apa niatnya? Ternyata niatnya bukan raf'ul hadas. Kalau kita wudu mandi kan niatnya dalam hati raf'ul hadas. Untuk menghilangkan hadas. Untuk mengangkat hadas. Ya. Tetapi kalau tayamum menurut mazhab Imam Syafi'i, yang diniatkan bukan niat raf'ul hadas, tetapi niat istibahah fardis sholat. Meminta agar diperbolehkan sholat. Bagaimana cara meminta agar diperbolehkan sholat sedangkan air tidak ada dengan tayamum? Apa niat dari tayamumnya? Listibahati fardis sholat. Agar dia bisa diperbolehkan melaksanakan sholat. Au istibahatu muftaqir ila tayamum. Atau kita tayamum agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang memang membutuhkan tayamum. Contohnya misalnya tawaf. Kalau tidak ada air kan tayamum. Ya. Ini yang pertama. Jadi harus ada niat. Walaupun ini sekali lagi masalah khilaf ya. Ini masalah khilaf yang panjang dalam ilmu fikih. Apakah tayamum mengangkat hadas ataukah tidak. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya tayamum itu adalah, sudah kita bahas ya, bahwa tayamum adalah mengangkat hadas. Itu pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnul Qayyim. Karena tayamum adalah badal wudu, dan badal mengambil hukum mubdal yang digantikan. Karena ada hadis bahwa at-turabu tahurul muslim, kata Nabi. Tanah itu adalah alat bersuci seorang muslim walaupun dia tidak menemukan air asrosinin 10 tahun, kata Nabi. Itu dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya berpendapat bahwa tayamum adalah mengangkat hadas. Adapun pendapatnya Imam Malik dan pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, begitupun pendapat para ulama Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, tayamum itu la yarfa'ul hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas, li'annahu badalun daruri. Dia adalah badal yang sifatnya darurat. Ya, badal yang sifatnya darurat. Oleh karena dikatakan di sini, wala yakfi niyatu raf'il hadas wala fardut tayamum. Maka tidak cukup sekedar berniat untuk mengangkat hadas atau untuk melaksanakan fardut tayamum. Saya niat melaksanakan fardut tayamum. Itu tidak cukup. Terakhir, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّ التَّيَمُّمَ غَيْرُ مَقْسُودٍ لِذَاتِهِ. Karena tayamum tidak dimaksudkan secara zatnya, وَإِنَّمَ يُؤْتَ بِهِ أَنْ دَرُورَهُ. Tetapi kita kerjakan dalam kondisi darurat. وَهُوَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثِ. Dia tidak mengangkat hadas, فَلَا يَنْوِ ذَلِكِ. Maka tidak perlu dia berniat raf'ul hadas. وَهَذَا فِي الْأَصَحِ. Ini adalah pendapat yang lebih sahih di mazhab Imam Syafi'i, walaupun perdebatannya kuat bahkan di kalangan para ulama Syafi'iyah. Ya. Pendapat yang lain di mazhab Imam Syafi'i berkata bahwa cukup kita berniat fardu tayamum. Ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pemanggang BBG 10 tungku gas dari Maxindom untuk kebutuhan memanggang aneka jenis makanan mulai dari ayam bakar, daging steak, sosis, ikan, roti bakar, dan aneka makanan lainnya untuk usaha skala resto, kafe, hotel, maupun food stall. Hasil bakaran lebih maksimal dan membuat makanan jadi lebih lezat dan sempurna dengan fitur dan keunggulan bahan stainless steel, desain elegan, higienis, serta mudah dibersihkan, mudah untuk digunakan, cocok untuk berbagai lokasi dan skala usaha. Dengan 10 unit tungku pemanggang, Anda dapat memanggang lebih banyak makanan dalam waktu bersamaan, lebih cepat matang dan efisien dalam konsumsi gas. Suhu untuk masing-masing tungku dapat disetel sesuai kebutuhan, aman, mudah, dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

Ya sama saja. Dibersihkan kemaluannya, yaitu tempat di mana air mazi itu keluar, dan dibersihkan bagian tubuh yang terkena air mazi tersebut. Ya, dengan disiram misalnya. Ya, dibersihkan dengan air ya. Lalu bagaimana kalau kena pakaian? Ya, kalau kita di rumah ya kita ganti biar dicuci. Tapi kalau kita di kantor lalu keluar air mazi, itu dalam Islam diperbolehkan hanya dengan dipercik saja. Misalnya ada seorang laki-laki di kantornya keluar air mazi, ya, lalu dia pergi ke belakang, bersihkan kemaluan. Adapun yang menempel di pakaian dalam itu dipercik. Ya, Allah alam bissawab. Ada Ibu Lulu ya di pod, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Amin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin. Ustaz, saya mau tanya. Iya, Ibu. Sekarang ini di sini sedang musim dingin dan hujan, Ustaz. Baik. Kita susah menemukan debu. Kalau kita di muka kita ada luka yang enggak boleh kena air, Ustaz. Itu caranya kita berwudu bagaimana Ustaz? Apakah wudu seperti biasa lalu kita meninggalkan muka kita dulu lalu tayamum dengan debu yang ada di dalam rumah begitu Ustaz? Baik. Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Lulu di Perth ya, di Australia. Di sana lagi musim dingin dan musim hujan. Ya, lalu bagaimana seandainya seseorang wajahnya terluka, dia ingin sholat, sedangkan wajah adalah bagian yang wajib diusap, baik ketika wudu ataupun ketika tayamum. Wajib diusap baik ketika wudu ataupun ketika tayamum. Tentunya kalau memang kondisinya tidak diperban, artinya terbuka lukanya, dia tetap wajib berwudu. Dia tetap wajib berwudu. Berwudu seperti biasa. Lalu bagaimana dengan misalnya 3 cm atau 5 cm di wajahnya terluka, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah, terluka. Kapan dia tayammum? Kapan dia tayammum? Sebagaimana sudah kita baca di pertemuan yang lalu, bahwa wudu di antara rukunnya adalah at-tartib. At-tartib. At-tartib itu artinya berurutan. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi rukunnya hanyalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya begini, kalau kita ingin mandi besar, tapi di bagian kaki kita ada yang luka, tidak bisa terkena air. Boleh tidak kita tayamum dulu untuk kaki tersebut, baru setelah itu kita basuh, kita ratakan air ke bagian yang sehat. Gak ada masalah. Berarti seseorang memulai mandi besarnya dengan kaki. Gak ada masalah. Karena dalam mandi besar tidak ada tartib. Ya, tidak ada tartib. Lalu bagaimana dengan wudu? Wudu harus tartib. Oh, berarti kalau lukanya di wajah, kapan dia boleh mengusap wajah? Pertama boleh dia. Artinya boleh dia langsung sebelum wudu tayamum dulu, baru dia wudu. Kenapa kok boleh tayamum dulu, baru wudu? Karena wajah adalah bagian yang pertama, rukun pertama. Dia adalah bagian rukun yang pertama. Oleh karenanya boleh kita tayamum dulu, ya tayamum. Setelah tayamum, baru kita berwudu. Tayamum kita niatkan untuk apa? Untuk tadi mengganti bagian yang tidak bisa terkena air. Ya. Beda kalau misalnya yang luka di bagian tangan. Tidak mungkin kita tayamum dulu karena tangan posisinya adalah setelah wajah. Berarti wajah dulu baru ketika sampai di tangan kita tayamum. Gimana kan basah tadi? Ya enggak usah dipersulit. Ya, tinggal dilap saja, dikeringkan. Oh, tanah yang diambil juga bukan tanah yang tebal, tanah yang tipis, ditiup seperti itu, ya, jelas Ibu ya. Lalu bagaimana dengan musim dingin di mana susah mencari tanah? Ini sudah kita bahas bahwasanya permasalahan menggunakan debu, selain debu yang menempel di tanah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau kita lihat dalam kajian ilmu fikih, mayoritas para ulama membolehkan menggunakan debu apapun yang ada di atas muka bumi selama itu debu dari tanah. Misalnya ada debu tanah di dinding rumah kita, kalau memang itu debu tanah silakan dipakai. Tapi pastikan memang debunya ada. Tapi kalau rumah kita misalnya kita tinggal di apa, di rumah apartemen yang kaca semua, lalu kita pegang pun tidak ada debunya karena dibersihkan terus menerus misalnya, maka hukum asalnya tidak ada debunya. Jadi kalau kita ingin tayammum selain dari debu yang menempel langsung dengan tanah, ya, karena kan tanah itu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, bumi itu dijadikan suci dijadikan masjid dan dijadikan alat bersuci. Kalaupun kita tidak menemukan langsung di tanah, ada yang nempel di tembok, selama itu adalah debu dari tanah silahkan dipakai, tidak masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, dari Yuni di Padang. Kalau saya lupa puasa sebelum sholat Idul Adha, apakah harus bayar fidyah atau rusak ibadah korban kita? Tidak. Itu sunnah bagi orang yang hendak berkurban. Bagi orang yang hendak berkurban disunnahkan untuk tidak makan dan minum sebelum dia selesai menyembelih. Kalau sudah selesai menyembelih, sebelum dia sholat ya, dan hendaknya dia makanan yang pertama adalah yang dia sembelih, baru dia makan. Ya. Apakah kalau seandainya tidak berpuasa, tidak menahan dari makan dan minum, bayar kafarat? Tidak. Apakah menyebabkan kurbannya tidak sah? Tidak juga. Ya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Warman di Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, silakan Bapak. Ada sebuah pesantren Bapak. Ada sebuah pesantren Bapak menyuruhkan wali muridnya, wali santrinya untuk hafalan 100 Al-Fatihah membaca 100 kali. Apakah ada dalilnya itu Pak Ustaz? Itu saja Bapak. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Saya tidak mengetahui ada sunnah dari Nabi membaca Al-Fatihah 100 kali. Saya tidak tahu ada sunnahnya dari Nabi membaca Al-Fatihah 100 kali. Yang ada membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu ada riwayatnya dari Nabi. Yang ada adalah membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, ada riwayatnya. Yang ada adalah astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, ada riwayatnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, itu ada dalilnya. Ya. Membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina 3 kali pagi dan sore, ada dalilnya. Membaca auzubi kalimatillahi tammah 3 kali, ada dalilnya. Membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa samiul 'alim, ada dalilnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita bicara ibadah, kita tidak menghususkan jumlahnya kecuali berdasarkan dalil. Sering ya kita diberikan amalan-amalan baca ini 10.000 kali, baca ini 10.000 kali, tapi tidak ada sama sekali dasarnya. Padahal membatasi sesuatu yang tidak dibatasi itu harus ada dalilnya. Apalagi dikaitkan dengan fadilah, keutamaan, akan begini, itu hati-hati. Ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Oleh karenanya kita berhati-hati, tidak asal beramal. Dan Bapak sudah bertanya, alhamdulillah. Yang saya tahu tidak ada, Pak. Tidak ada sunnah. Kalau yang dibaca Al-Ikhlas 3 kali ada pagi hari. Al-Falaq 3 kali ada. An-Nas 3 kali ada. Tapi Al-Fatihah 100 kali tidak. Tapi kan Al-Fatihah utama, iya utama, dia bagus. Dia ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Tetapi membatasi jumlahnya, membatasi waktunya, itu harus menggunakan dalil ya. Tidak sembarangan. Baik, ma'asyiral muslimin, kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah orang yang menerima bagian daging kurban menjual bagiannya? Abu Aqil di Tasikmalaya. Wallahualam bishawab, tidak masalah. Ya sih, tidak masalah. Misalnya seseorang mendapatkan bagian, alhamdulillah di kampungnya melimpah, dia dapat 3 kantong misalnya. Dia katakan, kita hanya butuh 1 kantong, 2 kantongnya kita jual saja. Uangnya kita manfaatkan, tidak masalah. Ya silahkan. Wallahualam bishawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahi barik fiik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini Ustaz mau tanya tentang hari tasyrik, apakah hanya ada di bulan Dzulhijjah saja ya Ustaz ya? Sedangkan bulan-bulan lainnya itu apakah tidak ada, hanya bulan ini aja Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisa, hari tasyrik hanya ada di bulan Zulhijjah saja. Tepatnya tanggal 11, 12, 13 dan hari ini adalah hari pertama dari ayyamu tasyrik. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, kullu ayyami tasyrik, semua hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Ya, hari tasyrik itu adalah hari menyembelih dan berzikir. Hari menyembelih dan berzikir. Menyembelih artinya di 3 hari ini kita boleh menyembelih kurban. Hari berzikir artinya selama 3 hari ke depan kita disunnahkan setiap kali ba'da shalah al-mafrudah, salat-salat yang wajib, kita mengumandangkan takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, 11, 12, 13. Dan diharamkan berpuasa. Ya. Jadi ada 5 hari di mana diharamkan berpuasa, tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah dan ayyamut tasyriq. 11, 12, 13 itu diharamkan berpuasa. Ya, dan hari inilah yang disebut dengan hari makan dan minum. Ya, dalam Islam hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Oleh karenanya di Timur Tengah lebih meriah Idul Adha ya dibandingkan Idul Fitri. Karena kalau Idul Fitri itu meriahnya sudah di Ramadan, puncaknya di 10 hari terakhir. Disitulah mereka beribadah, memaksimalkan ibadah mereka. Dan Idul Fitri hanya 1 hari, sedangkan Idul Adha sampai 4 hari. Dan ada yang disembelih, makan enak, kita berbagi dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya hari-hari tasyrik ini perbanyaklah berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah. Dan bagi yang diberikan kelapangan, diberikan rezeki, ini masih ada kesempatan ya. Hari ini, besok dan lusa kita masih bisa berkurban. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya Yanto dari Lampung. Apakah kalau selesai sholat rawatib disyariatkan istighfar 3 kali? Allah alam bissawab ya. Yang disyariatkan istighfar, lalu setelahnya membaca Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarok ya dzal jalali wal ikram, sampai akhir, itu adalah salat-salat yang wajib. Adapun salat sunnah ya, yang saya tahu ya tidak ada sunnahnya harus membaca istighfar dan lain sebagainya. Tapi kalau baca istighfar dan dengan niat memohon ampun ya silahkan saja. Tapi enggak dibatasi harus 3. Boleh 4, boleh 5, boleh 100, boleh 200, silahkan. tanpa membatasi jumlahnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca doa sapu jagat ketika sujud di dalam salat, dan apakah dibolehkan seseorang wanita menyembelih hewan? Allah alam bissawab. Tidak masalah seseorang membaca doa sapu jagat ketika sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Hadis ini umum, doanya doa apa saja. Ya, kecuali yang dilarang, misalnya baca Quran itu dilarang, maka tidak kita membaca Quran ketika sujud. Kecuali bacaan Quran yang diniatkan doa, misalnya tadi doa Rabbi, banyak doa Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa misalnya, ya. Dan doa-doa yang Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana misalnya, dan doa-doa yang lain, ya. Kalau itu dimaksudkan doa enggak ada masalah, tapi kalau dimaksudkan bacaan Quran itu dilarang. Allah alam bissawab. Pertanyaan keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal keluar air mazi yang dicuci bagian-bagian batang kemaluan dan zakarnya. Dan bagaimana kalau jika kita hanya mencuci bagian batang kemaluannya tanpa zakarnya dan membersihkan najisnya kemudian wudu? Wallahu a'lam, justru yang paling penting itu kepala zakarnya, karena disitulah keluarnya najis. Ya, disitulah keluarnya najis. Ya, oleh karenanya lebih selamat menurut saya cuci saja semua. Suci saja semua bagiannya, itu lebih selamat. Lebih hati-hati, lebih sempurna ketika kita bersuci. Karena mohon maaf, ketika dia keluar, air itu keluar, kita tidak melihatnya. Umumnya tidak terlihat. Dan tidak sadar. Ya, umumnya tidak sadar dan tidak terlihat. Oleh karenanya kemungkinan menyebar itu besar. Oleh karenanya lebih baik menurut saya dibersihkan secara merata untuk memastikan najisnya sudah hilang. Allah alam bisawab. Sepertinya pertanyaan habis ya. Dan waktunya ada sekitar 3 menit lagi. Saya rasa kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.